semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Cari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap. Biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tunggu yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untuk.